atau ikra'i bi alaiha, atau dia mengalirkan air, air sungai yang ada di dekat tanah tersebut, dia buat saluran dari air dari sungai ke tanah itu. Obibina atau dia membuat bangunan di tanah tersebut, membuat rumah. Malakaha, maka tanah yang tidak bertuan itu menjadi miliknya, milik orang yang menghidupkan tadi. Menghidupkan tanah maksudnya memanfaatkan tanah. Walayam likuha bidunilinya, namun dia tidak boleh memiliki tanah tersebut jika tidak melakukan perbuatan ihya, menghidupkan tanah. Maka syarat supaya jadi pemilik tanah tidak bertuan secara syar'i adalah melakukan kegiatan yang dinilai menghidupkan tanah, yaitu memanfaatkan tanah, mengolah atau memanfaatkan atau mengolah tanah. Dan apa telah ukur menghidupkan tanah? Kembali kepada al-aw, kembali kepada al-aw. Apa yang dikatakan di sini cuma sekedar contoh. Ini datang yang tidak bertuan, lalu dia ingin jadi wujudnya itu hutan, dia tebangi pohonnya, dia tebangi pohonnya, dia cangkuli tanahnya. Maka ini sudah, jika ini sudah dinilai sebagai ihya, menghidupkan tanah, maka ini jadi miliknya. Lakin al-aqta'ahu, akan tetapi jika imam penguasa memberikan iqta', dalam pembahasan fikih ada sub pembahasan berkaitan dengan masalah iqta'. Iqta' itu tanah yang diberikan, tanah yang diberikan oleh penguasa kepada pesok. Maka jika seorang itu mendapatkan etepak dari al-imam, dari penguasa, atau minimal naibuhu, pengganti penguasa, penguasa itu artinya penguasa tertinggi, presiden atau raja, penggantinya menjadi gubernur atau orang-orang yang mewakilinya. Maka penguasa mengatakan, ini ada daerah, ada tanah luas tidak bertuan. Ini ada daerah tidak bertuan, belum ada yang punya, ada tanah luas. Dan penguasa misalnya ada 10 hektar yang tidak bertuan ini, kemudian penguasa mengatakan 5 hektar mungkin silahkan bermanfaat untuk kami. Ini hektar untuk kami. Ini baru, maka ini artinya dia mendapatkan ikhtak dari penguasa. Autahat dalam mawatan, atau dia membuat pagar untuk mawat, untuk tanah tidak bertuan. Pagari mintuni ihya ihi, namun tidak dia hidupkan, tidak dia manfaatkan, tidak dia olah, cuma dipagari saja. Artinya apa? Jadi dia ini pokoknya dia ngesir, ngesir tanah ini, dia pagari namun belum, dia enggak, belum dia apa-apa kan? Dicangkuli enggak, dibuat bangunan enggak, ini cuma dipagari. Maka apakah dengan seperti ini tanah tadi jadi miliknya? Dengan penguasa mengatakan 5 hektar untuk kamu atau dipagari, apakah dengan perkataan ini tanah tidak bertuan jadi milik orangnya? Jadi tidak. Kenapa? Karena kaidahnya wala yamliku bi dunya iya. Kalau tanah itu tanah mawar, tanah tidak tertuan, tidak boleh dimiliki oleh seseorang kecuali ada perbuatan yang disebut iya. Maka ini dikatakan bahwa ahadubi, maka orang tersebut itu yang berhak, lebih berhak atas tanah tersebut, wala yamliku. Namun statusnya belum jadi miliknya. Maksudnya yang dimaksud lebih berhak adalah fa'in wujida mutasyawifun lil ihya. Maka jika didapatkan seorang yang punya keinginan, punya hasrat untuk menghidupkan tanah ini, padahal tanah ini adalah ikhtiar dari penguasa untuk seseorang, atau sudah dipagari oleh seseorang, kemudian datang orang kedua, dia ingin mengolahnya. Qila lahu, maka dikatakan kepada orang yang bikin pagar atau orang yang mendapatkan iqta' namun belum ngapa-ngapain, kamu punya dua pilihan. Dikatakan kepadanya, kamu punya dua pilihan. Yang pertama, kamu makmurkan tanah itu, kamu olah tanah ini, artinya kamu ihya, kamu hidupkan tanah ini, maka itu milikmu. Wa imma an tarfa' yadaka anhu, dan jika tidak, maka engkau menyingkirlah. Jika tidak, menyingkirlah. Saya ingin garap tanah ini, saya ingin mengolah. Gitu. Maka tidak berubah menjadi milik seseorang dengan tiktok, harus dengan ihya. Nah, jika orang tersebut belum mengolah tanah tersebut, belum mengolah tanah tadi, tanah yang tiktok dari penguasa tadi, kemudian ada orang yang ingin mengolah, maka orang yang diberi iqta' punya dua pilihan. Segera diolah dan itu jadi miliknya, atau serahkan kepada orang lain. Dan termasuk dalam hadis ini adalah siapa yang dulu, lebih dulu mendapatkan binatang buruan, baik darat atau laut, maka dialah yang memilikinya. Dan siapa yang dulu ambil posisi untuk berburu hewan darat ataupun hewan laut, maka dialah yang punya hak atas daerah itu. Misalnya ini sungai, maka siapa yang dulu ngambil posisi mancing di sini, dia yang berhak. Enggak boleh orang kedatangan terlambat musuh orang ini, kamu pergi sana, pergi sama di sini, tidak boleh. Karena siapa yang dulu, karena ini tepian sungai, bukan punya siapa-siapa, ini punya umum, punya negara, maka siapa yang duluan, maka dialah yang berhak. Demikian pula siapa yang terlebih dahulu mendapatkan ma'adin, bahan tambang, yang terpendam, yang tidak zahirah, yang tidak nampak, dan yang tidak mengalir. Dan tambang di satu tanah yang tidak bertuan, maka siapa yang belum mendapatkannya, maka dialah yang memilikinya. Ini emas di sungai, maka siapa yang bisa kemudian menemukannya, maka dialah yang memilikinya. Kalau tidak bisa datang, dia datang terlambat, terus kemudian, oh itu punya saya, atau musir, kamu cari sebelah sana, kamu kalau mau cari emas, saya sebelah sini. Tidak bisa. Karena siapa yang duluan, maka jalannya mendapatkannya dan kemudian memilikinya, selama hal tersebut adalah satu hal yang mubah dan bukan milik siapapun. Demikian pula asbab siapa yang duluan ila akhdhi hatabin mengambil kayu bakar. Kayu bakar hutan. Ya. Hutan milik negara, bukan milik siapapun. Dan misalnya oleh negara dibolehkan untuk mengambil kayu bakar dari ranting-rantingnya atau yang jatuh atau yang ada di tanah, tidak ada pelarangan. Maka siapa yang duluan mengumpulkan dan duluan mendapatkannya, maka dialah yang memiliki. Au hasis atau orang atau rumpun. Ini di padang gembalaan, padang rumput milik umum. Ini orang pada apa istilahnya, ngarik dari rumput untuk pakan ternaknya. Siapa yang dapat rumput duluan, maka dialah ya berhak memilikinya. Al-Mandudin atau siapa yang terlebih dahulu membuang barang yang mengambil barang yang terbuang, barang yang dibuang. Rohbatan anu karena sudah tidak lagi minat dengan barang itu. Misalnya ada barang yang mandud, barang yang sudah tidak lagi dibuang, barang yang dibuang itu barang sudah tidak lagi dipedulikan dan dipikirkan oleh orang yang punya. Ada sepasang sandal jelek ditinggal di masjid. Sepasang sandal jelek ditinggal di masjid. Ini kok ditinggal ini? Ini bukan ketinggalan, buktinya dua-duanya ada. Tengok kanan kiri. Ini barangnya barang jelek. Yang punya saya nggak suka. Saya dibiarkan seminggu juga nggak ada yang ngambil-ngambil. Maka ini bisa sepatutnya adalah mandul. Kalau barang itu barang yang sudah tidak lagi diindahkan oleh yang punya. Karena apa? Dia tidak memeliharanya dan tidak membawanya, tidak roba dan anggu, dia sangat suka. Maka siapa yang belum mendapatkannya, maka dia yang berhak mendapatkannya. Atau mungkin termasuk mandur, itu adalah barang-barang peninggalan anak kos sebelumnya. Itu masuk mandul. Sudah 5 tahun enggak diurusi. Maka ini korina kalau dia roh badan anu enggak ngurusinya. Itu menimbulkan masalah di sini. Memenuhi ruangan. Ini tidak lagi diurus, tidak lagi dipedulikan. Jadi SMS ini kebarannya gimana? Enggak ada respon. Maka ini jika memang bisa dipastikan ini adalah memang barang yang tidak diurusi oleh yang punya dan tidak lagi dipedulikan, maka siapa yang duluan ambil, dia yang itu. Dia yang itu. Ini ada buku-buku, ada apa. Siapa yang duluan ambil, maka dia lah ya berhak atas barang tersebut. Atau misalnya petani, kayaknya pernah saya tambahkan, petani dia ini manen dengan bentuk caranya apa? Bukan dibabat namun di apa, ketam ya. Enggak dibabat kan, manenkan dari yang bentuk dibabat atau yang bentuk diambilin satu-satu kan dia lah bahasa Indonesia ya. Dipanen pakai apa alatnya namanya, ani-ani ha? Pakai ani-ani, bukan yang bentuknya dibabat, pakai dipanen dengan bentuknya ani-ani, maka akan dipilih yang kira-kira mentes enggak semua akan di. Setelah itu, setelah semua yang dipilih oleh petani ini, dia panen, dia pilih yang mentes-mentes, dia panen, sudah dia pulang, dan sudah, maka tersisalah mungkin yang agak kopong, yang kemungkinan kopong. Ini barang ini sepatutnya membut. Sudah tidak peduli lagi, sudah. Yang dia maksudkan adalah cuma yang mentes-mentes, yang berisi saja, atau yang kelihatan jelas berisi. Nah itu dengan dia biarkan. Maka ini sepatutnya membut, oh bahkan sembuh, sudah tidak lagi dipedulikan. Maka kemudian ada orang yang ke situ kemudian mengambil manfaatkan untuk pakan DP atau yang lainnya. Maka ini pun siapa yang dulu, siapa yang maka dia lah yang berapa. Demikian juga siapa yang dulu duduk di masjid. Saya dulu duduk di masjid, maka itulah yang jadi, itulah yang paling berhak. Jika dia mundur punya tidak ke belakang, maka jika dia kembali, maka dia yang paling berhak untuk tempat tersebut. Demikian juga siapa yang dulu di madaris, di sekolah, di kelas, siapa yang dulu duduk di depan atau duduk di belakang, maka dia yang dan punya hak. Orang datang terlambat gak boleh ngusir-ngusir. Sekarang dulu ngambil posisi di kelas, maka dia yang punya hak. Atau beraswar, di pasar, dan pasarnya itu bentuknya lot, ya, gak di petak-petak. Pasar tradisional bukan ganti ruko-ruko, namun bentuknya lot gini. Maka siapa, dan pokoknya di sini pasar, siapa yang duluan ngambil posisi, pedagang siapa? Siapa yang pedagang yang, siapa yang duluan ngambil posisi, maka itu jadi daerah dia, orang yang datang terlambat, ya boleh musim-musim. Walaupun demikian juga, ribat itu macam asrama atau ya asrama misalnya semacam di pondok kamarnya itu lock, ya, jadi Allah, maka siapa yang ambil posisi, ya, posisi tidurnya di pojok, ya sudah maka itu ya. Yang punya hak tidak boleh orang yang kata ngusir-ngusir orang yang telah dua. Maka siapa yang datang maka dia yang berhak. Illa mitawakaf dari keadaan nazirin di dalam tafsir bertakmin. Maka siapa yang belum maka dia yang berhak dalam hal-hal di atas selama barang tersebut atau tempat-tempat tersebut tidak diwakafkan ala nazirin kepada pengurus wakaf, yang pengurus wakaf ini diberi hak untuk tertib, ya, diberi hak untuk mengatur, letakkan dan menentukan. Ya, kalau ini adalah wakaf dan ada nazir dan ada pengurusnya dan wakaf ini diserahkan kepada pengurus wakaf dan dia dikasih hak untuk mengatur, maka bayar fihi ila nafsil waqifin wal musin. Maka dalam masalah ini perlu merujuk pada nas perkataan orang yang bukan wakaf dan bukan waqiyah. Jadi ketentuan tersebut berlaku jika tidak ada nazir khusus pengelola wakaf. Misalnya ini adalah ya, kalau misalnya sekolah atau maka misalnya masjid Nih, jika tidak ada yang mazirnya, maka siapa yang duluan, maka dia berkata. Dan jika ada yang mazir, ada takmirnya, diwakafkan, misalnya diminta takmir ini, bulan-bulan ini untuk ngurus masjid ini, dia punya hak untuk mengatur-ngatur. Maka wajib untuk mengikuti gimana ketentuan dari pemberi wakaf. Misalnya perempuan di atas, laki-laki di bawah, aslinya kalau tidak ada demikian, maka siapa yang dulu mengkiri berhak? Namun jika ada nazirnya, pengelolanya, dan dia diberi mandat oleh orang wakaf, dan bisa dikatakan di antara hak dia adalah mengatur dalam masalah ini dan masalah itu, maka merujuk kepada ketentuan dari pemberi wakaf. Maka kesimpulannya, maka siapa yang lebih dulu ila syai'in al-mubahat mendapatkan dan memiliki sesuatu yang mubah yang tidak dimiliki oleh siapapun, fawa ahakku biha, maka dia adalah yang berhak mendapatkannya dan berhak memilikinya. Namun kepemilikannya itu maksur terbatas sesuai dengan kadar yang diambil. Duduk di masjid kan? Ini cuma untuk duduk butuh tempat sekian, enggak boleh dia larang orang untuk dekat-dekat sama dia. Ini sampai sebelah sana kosong. Untuk saya enggak boleh. Dia cuma punya hak atas hak sesuai dengan kadar yang dia ambil. Demikian juga siapa yang duluan melakukan amal, melakukan satu pekerjaan yang pekerjaan itu statusnya adalah doa lah. Pekerjaan berupah. Di sana orang yang punya pekerjaan mengatakan, kalau siapa yang bekerja untukku dengan melakukan pekerjaan ini, falahu kada, maka untuknya upah sekian. Maka siapa yang duluan, maka dia yang berhak untuk didahulukan, wajudli, dan yang berhak untuk mendapatkan upah. Jadi jika ada pekerjaan, tentunya saya berhak. Siapa yang bisa menemukan? Siapa yang bisa menemukan sapi saya yang meninggal, maka nanti upahnya sekian. Maka siapa yang duluan, maka dia yang berhak. Demikian juga siapa yang duluan ketika dilukata mengambil barang temuan, maka telah dialah yang berhak untuk memegangnya. Jika itu wajib diumumkan, maka dia wajib untuk mengumumkan setahun. Setelah itu tidak jadi haknya. Demikian juga siapa yang mengambil al-latif, anak temuan, atau bayi dibuang, siapa yang ngambil terlebih dahulu, makalah yang dia, maka orang ini berhak. Dan yang lainnya, maka semuanya termasuk dalam hadis ini. Maka kandungan hadis ini itu menjadi salah satu faedah fiqhiyah. Itu siapa yang terdahulu memanfaatkan atau memiliki atau mengambil sesuatu hal yang mubah, maka dialah yang berhak atas benda tersebut dan yang memilikinya. Maka apa ilmu lah ya sedikit ilmu deh, bawalah. Misalnya daerah untuk jualan, boleh jualan di trotoar. Jadi pedagang kaki lima, pedagang lesehan. Maka siapa yang duluan ambil posisi, maka itulah ya yang punya hak. Orang yang datang belakangan tidak boleh. Maka sangat banyak masalah yang jawabannya adalah dengan kaidah ini, maka kandungan hadis ini. Dan sangat banyak poin-poin permasalahan yang kandungan hukumnya kita dapatkan di sini. Dan yang berikutnya, yang keempat pernah akan memawarif beberapa hukum tentang masalah warisan. Ani bin Abbas dari Rasulullah anhu maqal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-hikul fara'idah di ahliha sama baqiya fawwa di awla rasulim dasarin mutafakun alaih. Berikanlah al-fara'id jatah warisan di ahliha kepada yang berhak masing-masing yang berhak. Pemanfaatian seandainya ternyata masih sisa harta warisan itu masih sisa, bahwa maka sisa warisan di aula radulin dan darim adalah untuk laki-laki, kerabat laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Setelah korban muslim. Dan hadis berikutnya, hadis yang ke-47 dari Abu Umam Al-Bahiri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan untuk masing-masing orang yang punya hak-haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk orang yang berstatus sebagai ahli waris. Jangan tak berdaul, sendiri dan sedikit memanjat. Dua hadis ini mengandung, memuat ala julli ahkamul waris, mayoritas ketentuan-ketentuan dalam masalah warisan. Itu untuk hadis yang pertama, dan mayoritas masalah-masalah wasiat dalam hadis yang kedua. Maka sini Allah Subhanahu wa ta'ala telah merinci hukum-hukum warisan dengan rincian yang sempurna dan sangat-sangat jelas. Dan Allah telah berikan untuk masing-masing orang yang berhak, haknya masing-masing. Bahkan penjelasan tentang hukum mewaris itu langsung yang Allah sendiri yang jelaskan dalam Al-Quran di surat An-Nisa, dengan penjelasan yang sangat rinci. Penjelasan Allah tentang masalah warisan di surat An-Nisa adalah penjelasan yang sangat rinci. Maka di antara keistimewaan hukum warisan mewaris adalah Allah sendiri yang langsung menjelaskannya. Satu hal yang tidak Allah lakukan untuk hukum sholat. Sholat rinciannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk warisan rinciannya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya masalah pembagian warisan yang benar. Di antara bukti pentingnya adalah Allah sendiri yang membagi, menjelaskan dengan penjelasan yang rinci dan cukup detail. Atau boleh tidak salah jika dikatakan detail. Maka di sini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk memberikan faraid, untuk memberikan jatah warisan kepada orang yang berhak, maksudnya orang yang berhak mungkin beraknya 1/6, beraknya 1/8, 1/4, maka berikan kepada siapa yang beraknya 1/4 atau bulan, berikan 1/4 pada bulan dan seterusnya. Nah, orang yang punya hak-hak tertentu 1/4, 1/6, 1/8, 1/2, maka orang-orang yang punya hak-hak tertentu ini disebut ashabul furud, pemilik furud. Furud itu jatah tertentu, dia jatahnya pasti. Nah, ashabul furud ini yuqaddamun 'ala al-aqabat. Ashabul furud ini dalam hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam didahulukan, diutamakan daripada orang yang statusnya aqabat. Sebab adalah laki-laki kerabat dekat semacam anak, anak laki-laki atau anak, bahkan juga anak perempuan juga ada bersama anak laki-laki, maka sepatutnya asobah. Maka ini di belakang. Dalam masalah pembagian waris yang pertama kali diberikan adalah ashabul furud. Yang dikatakan al-hikul fara'id di ahliha. berikan purut jatah jatah masing-masing warisan pada orang yang berhak, ya, masing-masing yang berhak. Nah, paman berarti ya, jika setelah diberikan pada ashabul furud itu masih sisa, maka sisa yang ada itu di aula rajulin dzakarin untuk laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Laki-laki yang paling dekat dengan mayit ini sama dengan asofa, wahmul asofa. Jadi maksud laki-laki yang paling dekat dengan mayit adalah asofa. Siapa itu asofa? Furu' az-zukur. Furu' az-zukur, laki-laki ya, anak dan seterusnya ke bawah. Dan al-usul az-zukur. Kalau dalam misal warisan, usul dan furu' itu, furu' itu anak dan ke bawah, usul itu bapak dan dan seterusnya ke atas. Maka asofa boleh katakan adalah furu' az-zukur, anak atau seterusnya ke bawah yang laki-laki. Anak laki-laki, itu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. Dan usul az-zukur, bapak atau bapaknya bapak dan seterusnya ke atas. Wa furu' al-usul az-zukur. Furu' dari furu' usul az-zukur. Usulnya itu bapak atau seterusnya ke atas. Zukur jadi paman. Atau bukan ya, misalnya simbah dia punya furu'. Furu' termasuk bapak, bapak si mayit. Dan ada yang lain, yang lain selain bapak si mayit, ini berarti furu' usul az-zukur. Wal wala. Dan ya, bekas budak yang bekas dimerdekakan atau tuan bagi budak yang bekas dimerdekakan. Fayaqaddam min hadhil jihad, maka dari sisi ini, maka yang didahulukan jika berkumpul asibani dua yang statusnya asobah atau yang lebih, maka yang didahulukan al-aqrab jihadah, yang paling dekat dengan mayit. Ini ada dua asobah, sama-sama asobah statusnya, dia termasuk bagian asobah, sama-sama statusnya asobah, ada dua asobah atau lebih, maka siapa yang bersatu sebagai asoba, maka yang paling dekat dengan mayit. Fa'inkan fijat dan wahida, jika statusnya sama, kedekatan itu sama, maka kudimah al-akrab manjila, yang paling dekat kedudukannya. Artinya, maka contohnya, maka yang lebih utama adalah anak daripada anak laki-laki, daripada anak laki-laki dari anak laki-laki. Dan yang didahulukan adalah paman daripada anaknya paman. Maka jika ada dua asobah, yaitu anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki, maka yang jadi asobah yang berat atas sisa adalah anak laki-laki. Kenapa? Karena dia yang akrab, lebih dekat pada mayit. Fa'ikan ufi manjilah wahidah, jika kedudukannya sama, namun salah satunya lebih kuat kekerabatannya, maka itulah yang didahulukan. Namun kedudukan sama dan yang ditimbang adalah kedekatan kekerabatan, ini lais tasawwa, tidaklah bisa kita bayangkan kasusnya, kecuali untuk furu' al-usul. Siapa itu furu' al-usul? Al-ikhwah, saudara kandung laki-laki dari mayit. Demikian juga al-aqman, para paman, paman-pamannya di mayit mutlakah. Maka ikhwah dan a'mam ini disebut furu' al-usul. Maka jika semacam ini, jika ada saudara dan ada paman, jika ada saudara kandung dan ada saudara seibu atau sebapak, maka kudima al-aqwa, maka didahulukan yang paling dekat kerabatannya, yaitu as-syaqi yang statusnya kandung daripada yang statusnya lil-aq sebapak. Ini sama-sama asobahnya adalah, asobah yang ada adalah saudara laki-laki mayit. Namun ada saudara seayah seibu, ada saudara seibu, ada saudara seayah. Maka yang jadi asobah kesimpulannya, yang jadi asobah adalah saudara kandung, seayah dan seibu. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di aula rajulin dzakar, laki-laki yang paling dekat. Yang dimaksud paling dekat ini kedekatan dari sisi tiga hal, yaitu jihad dari arahnya, yang kedua manzilah arahnya dari jalurnya dari si mayit, mana yang paling dekat antara anak dengan cucu, maka ini satu arah. Maka yang paling dekat arahnya atau manzilah. Jika arahnya kok sama, maka yang paling dekat kedudukannya. Jika arah dan kedudukannya sama, maka yang paling dekat kekuatan kekerabatan. Yang dimaksud kekuatan kekerabatan adalah kandung, sebapak atau seibu. Al-hasab yang tertib sesuai dengan urutan ini, yaitu yang didahulukan adalah jihad, dan jika jihadnya sama maka manzilah, jika jihad dan manzilahnya sama maka quwwatul qurabah. Maka diketahui berdasarkan hadis ini bahwasanya sahibul fardhi, orang yang punya jatah khusus dalam barisan, itu muqaddam, lebih didahulukan daripada asobah fil bada'ah, di awal pembagian. Dan pendapat Sa'di wa annahu in istaraqat al-furudu tirkata saqata al-asibu fi jami' masailil faraidi. Dan sesungguhnya jika asabul furud yang punya hak-hak khusus itu ternyata istaraqat menghabiskan tirkah warisan yang ada, maka saqatal asib, maka asabah tidak dapat apa-apa. Dan ini berlaku kata beliau di jami' masailil faraid, berlaku untuk semua kasus-kasus dalam pembagian warisan, sampai-sampai dalam satu kasus yang dalam ilmu faraid disebut kasus himariyah. Apa itu himariyah dalam ilmu faraid? Jangan diakhirkan kuda ya. Nilai sebab itu kalau bicarakan kampung, bicarakan bab makanan, himariyah, keledai. Ini kalau dalam himariyah ya berkaitan dengan keledai. Kalau ini babnya bab faraid, lain masalah, lain makna. Wahiyah, yang dimaksud himariyah adalah jika ada seorang itu meninggal, khalafat dia meninggalkan, meninggal dunia, khalafat dan dia meninggalkan zaujan. Ini khalafat pakai tak makbutah, seperti yang meninggal perempuan. Dia meninggalkan zaujan, meninggalkan suami, wa umman dan ibu, wa ikhwah li'um, wa ikhwah asyikah, saudara seibu dan saudara kandung. Jika ada orang mati dengan kasus ahli warisnya semacam ini, suami, ibu, saudara kandung dan saudara seibu, nah ini namanya kasus yang namanya himariyah. Maka di sini perempuannya tidak punya anak. Maka jatah suami setengah. Kalau perempuan yang punya anak, maka jatah suami seperempat. Maka falizat anis. Suami itu asabul furud, ya bukan? Asabah, asabul furud. Maka suami jatahnya adalah setengah. Ibu lil'um asudus. Nah, ikhwanil um itu juga asabul furud. Maka dia, dan dia jatahnya asulus. Jatahnya ibu seperenam, jatahnya saudara seibu sepertiga. Saudara asyikha kandung itu asobah. Nah, kata beliau, menurut pendapat beliau, dapat si Maria ini asobah, tidak dapat apa-apa. Dalam kasus si Maria ini, pendapat yang pilih-pilih, asobah tidak dapat apa-apa. Dia cuma dapat nonton. Cuma dapat nonton. Dia tidak dapat jatah apa-apa. Kenapa? Kok asobah yaitu saudara kandung malah tidak dapat apa-apa, saudara seibu itu malah dapat. Siapanya? Karena mereka adalah ahlul furud. Mereka adalah orang yang punya hak-hak khusus. Maka al-haqna bihim furudahum, maka kami berikan pada mereka jatah mereka masing-masing. Dan gugurlah asyikah, saudara kandung tidak dapat apa-apa karena saudara kandung ini asobah. Dan Nabi katakan, berikan asabul furud haknya masing-masing. Dan asobah itu Nabi katakan punya hak jika ada sisa. Sama bakiyah. Jika ada sisa, maka berikan pada asobah. Ini ada sisanya, sudah habis. Setengah, seperenam, atau sepertiga, sudah satu, habis. Dan Nabi mengatakan, berikan asabul furud jatahnya masing-masing. Dan Nabi katakan, asabah dapat jatah kalau ada sisa. Maka mendapat yang belum pilih, maka asabah dalam hal ini cuma dapat nonton. Dalam kasus ini. Kemudian, wahada wassahih, inilah pendapat yang benar. Li'adillah kathirah, kata pendapat dengan berbagai dalil yang banyak. Hadza awdha, dan hadis inilah yang dalil yang paling jelas. Nabi katakan itu asabah itu dapat kalau sisa, dan Nabi katakan kalau ada asabul furud maka berikan jatah mereka masing-masing. Dia jatahnya setengahnya setengah, jangan dikurangi. Al-hikum al-fara'id bi ahliya. Dia fara'idnya, furudnya setengahnya setengah. Nanti untuk asabah supaya asabah dapat kan jadinya ini kurang. Padahal Nabi perintahkan furud berikan pada yang berhak masing-masing yang berhak. Nah, hadis Nabi, berikanlah kepada jatah warisan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, ini digunakan dalil bahwasanya jika furud, jika jatah itu ternyata kasurotanya dan saling berdesaan, dan sebagiannya bukanlah hadis untuk sebagian yang lain, sebagiannya tidak bisa menutupi sebagian yang lain, maka diadakanlah yang namanya awl fa'inau di'awal lahu. Maka diadakan apa yang namanya awl. Awl itu adalah ketika furudnya itu banyak, furudnya banyak di total lebih dari satu. Total, ini furudnya ini ada yang peteng, ini ada yang petok enam, ada yang ini. Kok ini gak bisa jadi satu? Kalau ini dicarikan angka kesamaannya, ketemunya gak satu, lebih dari satu. Maka diadakanlah, pengurangan, berimbang sesuai dengan pembagian masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan awal, supaya semuanya dapat. Karena ini total furud yang ada lebih dari satu. Kalau dipaksakan mengikuti furud maka nanti ada yang dibidari, ada yang cuma nonton. Padahal mereka ada bulu-bulu semua. Makanya, maka diadakan pengurangan sesuai dengan jatah masing-masing, sesuai dengan persentase masing-masing, masing-masing sehingga semuanya dapat. Ini disebut aul, yaitu tungkas wuduhum. Apa itu aul? Dikurangi jatah mereka masing-masing. Dihasabi ma'alat di sesuai dengan persentasenya masing-masing. Maka aul itu persis bagaimana hutang. Idza adlat ala mawjudatil gharib alati la taqti li dainihim. Jika utang itu disasarkan kepada harta milik orang yang berutang, namun harta ini tidak cukup untuk lunasi semua utang yang ada, maka masing-masing orang yang utangi itu diberi juga beribu yunihim sesuai dengan kadar utangnya masing-masing, sesuai dengan persentase utangnya masing-masing. Wahada minal adil, inilah di antara bentuk keadilan. Maka fakulu mustarikin, semua orang yang berserikat berhak untuk sesuatu, dan tidaklah mungkin sempurna masing-masing bagian, masing-masing jatah, dan salah satu di antara mereka pun tidak punya maziyah, kelebihan untuk takdim diutamakan, maka dikurangilah kadar hak mereka masing-masing. Dan ini kata Sa'di bukan hanya berlaku untuk utang, bukan hanya berlaku untuk warisan, juga berlaku untuk hibah. Berlaku untuk hibah, untuk wasiat, untuk wakaf dan yang lain-lain. Bagaimana seandainya ada lebih sama anak zaid, maka jika ternyata ada yang lebih, maka itu dibagi rata sesuai dengan kadar kepemilikan dan hak mereka masing-masing. Ya. Dari mana kok bisa jadi dalil? Karena Nabi katakan berikan asabul furud, furudnya masing-masing. Nah kalau ini furudnya banyak sehingga lebih dari satu, jika tidak ada aul, maka nanti berarti ada yang tidak dapat jatah. Padahal Nabi katakan berikan furud itu bi ahliha. Nah, ahliha di sini mufrad mudhaf, maknanya semua. Maka semua asabul furud dan jatah. Padahal ini lebih dari satu, gimana solusinya? Maka aul. Maka di sini dalil adanya aul. Maka dikurangi sesuai dengan kadar persentase masing-masing sehingga semuanya berhak mendapatkan semuanya mendapatkan warisan yang jadi haknya masing-masing. Dan ada sini dalil, jika lam yujad, jika tidak ditemukan asabul furud, maka harta itu seluruhnya untuk asobah. Yang mana asobah mana yang berhak sesuai dengan urutan yang lewat. Maka yang paling dekat jihadnya. Kok sama, maka yang paling dekat membilahnya. Kok sama, maka yang paling dekat kekuatan kekerabatannya. Demikian juga hadis ini dalil, jika tidak ditemukan kecuali asabul furud, tidak ada asobah, yang ada cuma asabul furud, walam yiddat asub, dan tidak ada asobah, maka di sini ada yang namanya arad. Nah, di sini ada yang dalam istilah ilmu faraid namanya arad. Maka kok sisa? Jadi masalah awal itu juga kurang. Nah ini kok sisa? Kenapa kok sisa? Enggak ada asabah, semuanya asabul furud, dan total dari asabul furud ini kurang dari satu. Maka ada sisa. Maka ada sisa, maka ada yang namanya arad. Gimana arad itu? Maka dibagi untuk asabul furud sesuai dengan persentase hak mereka masing-masing. Dari sisa yang ada ini dibagi kepada mereka semua. Fa'inahu yuraddu alaihim, maka diadakan rad untuk mereka ala qadri furudihim sesuai dengan kadar jatah mereka masing-masing, kama tu'alu alaihim, bagaimana dalam aul dikurangi sesuai dengan jatah mereka masing-masing. Karena di antara hikmah adanya al-furud, adanya jatah-jatah tertentu, wa takdir dan ukuran tertentu untuk furud, adalah jika tersisa al-baqiyah yang sisa, maka itu untuk asobah. Maka jika tidak ada asobah, maka dikembalikan kepada orang-orang yang berhak li adamil muzahim, karena tidak ada saingan lain. Karena tidak ada saingan lain. Kalau ada asobah, maka sisa furud untuk asobah. Ini tidak ada asobah, adanya cuma asabul furud. Maka asabul furud tidak punya saingan, yaitu asobah. Maka sisa dikembalikan kepada mereka sesuai dengan persentase hak mereka masing-masing. Itu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua tentang masalah wasiat. Maka di situ dalil sahnya wasiat, namun itu sah jika untuk bukan ahli waris. Karena Nabi mengatakan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Namun hukum wasiat itu perlu tafsir rincian. Jika orang yang berwasiat itu orang yang kaya, dan dia tinggalkan ahli waris dan ahli warisnya sudah kaya-kaya, maka menulis wasiat, saya wasiatkan harta saya ini untuk pondok, atau ini untuk anak yatim, atau ini untuk masjid. Maka wasiat semacam ini, atau untuk si miskin fulan, atau untuk si fakir fulan, atau untuk yatim yatim fulan, maka wasiat semacam ini hukumnya dianjurkan. Karena ahli warisnya kaya-kaya, kemudian orang yang kaya raya. Namun jika orang yang tidak meninggal ini miskin, dan ahli warisnya membutuhkan warisannya karena ahli warisnya juga miskin-miskin, atau ahli warisnya itu banyak, fal aula, maka yang afdal orang ini tidak menulis wasiat. Namun tidaklah dia biarkan hartanya untuk ahli warisnya, untuk anak-anaknya. Karena sama-sama bantu orang, bantu kerabat itu lebih afdal daripada bantu bukan kerabat. Nah, harta waris dibiarkan, maka ini bantu anak, ini lebih mulia daripada bantu orang lain. Adapun hukum wasiat untuk ahli waris, ini ahli waris yang ditulis wasiat itu, sekian harta saya untuk fulan, sekian juta untuk fulan, padahal fulan itu termasuk dalam daftar ahli waris, maka hadisin dalil terlarangnya. Maka boleh wasiat untuk anak asuh, karena anak asuh bukan waris. Maka bisa, jika mau ngasih sesuatu untuk anak asuh, maka sebelum meninggal bisa nulis wasiat untuk anak asuh. Ataupun warisan untuk anak asuh, maka atau anak dengan istilah orang anak angkat dan tidak ada anak angkat dalam Islam, maka ini tidak benar. Dan di sini dalam hadis ini Nabi sebutkan alasan kenapa ahli waris tidak boleh diberi wasiat, karena Allah telah memberikan orang-orang yang berhak haknya masing-masing. Maka siapa yang memberikan wasiat kepada ahli waris, maka dia telah melanggar batasan-batasan Allah, dan berarti dia telah mengutamakan sebagian ahli waris daripada sebagian yang lain. Boleh jadi melebihkan sebagian ahli waris ini dengan bentuk wasiat, dengan menggunakan warisan wasiat atau hibah untuk ahli waris. Bagaimana yang telah kesepakatan ulama, atau dengan bentuk wakaf sepertiga hartanya untuk sebagian ahli waris. Ingat, wakaf itu tidak harus untuk umum, bisa wakaf untuk orang khusus. Bisa wakafkan untuk anak saya bulan, atau untuk bulan, itu boleh, sebenarnya boleh. Meskipun dalam istilah kita tidak ada wakaf kecil untuk yang umum, nah, sebenarnya wakaf untuk person itu boleh. Bisa wakafkan untuk keluarga bulan, maka ini bisa dimanfaatkan oleh semua keluarga bulan. maka memberikan hibah untuk ahli waris tanpa ahli waris yang lain, karena kalau memberi hibah untuk anak harus semua, atau memberikan wasiat untuk sebagian ahli waris, maka ini adalah satu perbuatan yang terlarang dengan sepakat ulama. Demikian juga wakaf untuk sebagian ahli waris, meskipun itu dari sepertiga harta, wakaf untuk sebagian ahli waris juga terlarang, menurut pendapat yang paling kuat. Wasada ba'dun, sebagian ulama punya pendapat nyeleneh dalam masalah ini, yaitu dalam masalah wakaf untuk sebagian ahli waris. Karena kalau hibah dan wasiat untuk ahli waris itu ittifaq ulama, yang tidak ittifaq ulama adalah wakaf untuk ahli waris. Pendapat yang kuat tidak boleh. Sebagian ulama punya pendapat yang aneh, membolehkannya. Ini adalah pendapat yang tidak benar, karena bertentangan dengan lafaz hadis atau minimal makna hadis. Makna hadis menunjukkan pembagian warisan telah diatur, itu adalah hak masing-masing orang yang berhak. Maka jika dicukupkan dengan itu, ada pun warisan, ada pun wasiat untuk bukan ahli waris atau untuk kegiatan keagamaan, masjid, pesantren dan yang lainnya, maka boleh ditulur jika sepertiga, jika nilainya adalah sepertiga total warisan, fal akal atau kurang dari sepertiga. Jika lebih dari sepertiga, misalnya total wasiat untuk pondok itu setengah, maka yutawakof ala ijazatil warasa, maka ini tergantung para ahli waris ridho atau tidak. Jika mereka semua ridho, maka boleh. Dan jika salah satu tidak ridho, maka tidak. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-48, tentang tiga orang yang Allah berjanji wajib untuk menolong mereka. Dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu haqqun 'alallah aunuhum. Ada tiga orang yang wajib atas Allah untuk menolong mereka. Maksudnya adalah Allah berjanji mewajibkan dirinya sendiri untuk menolong mereka. Bukannya ada seseorang yang memaksa Allah dan mewajibkan Allah untuk menolong mereka. Yang dimaksud haqqun 'alallah, wajib atas Allah untuk menolong mereka, adalah Allah berjanji dan mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk wajib menolong mereka. Yang pertama adalah budak mukatab yang ingin al-ada membayar angsuran untuk melunasi angsuran sehingga bisa merdeka. Wal mutazawwid, dan orang yang tidak menikah. Dan maksud pokok dan tujuan pokok dia menikah adalah yuridul afafa, ingin menjaga kehormatan dari perbuatan yang haram, zina atau yang lainnya. Wal mujahid fi sabilillah, dan seorang yang berjihad berperang di jalan Allah. Dikatakan oleh Ashabus Sunan kecuali Nasa'i, seperti Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hal tersebut, keterangannya hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mengeluarkan biaya, maka Allah janjikan untuk bil khalaq al ajil, untuk diganti segera, di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala atlaqan nafaqah, secara mutlak mengatakan nafkah yang akan Allah ganti adalah nafkah itu saja. Oleh karena itu, maka dimaknai dengan nafkah yang Allah cintai. Maka Allah janjikan nafkah yang Allah cintai ini akan Allah ganti min babi thawab, sebagai pahala, sebagai balasan. Karena janji Allah untuk mengganti nafkah itu adalah merupakan bagi bentuk pahala, dan yang namanya pahala itu tidaklah ada kecuali untuk sesuatu yang Allah cintai. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak Allah cintai, maka ada dua kemungkinan. Boleh jadi dalam maksiat atau berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Maka Allah tidak menjamin, tidak menjanjikan adanya ganti untuk orang-orang yang mengeluarkan biaya untuk tujuan seperti itu. Bahkan hal tersebut, nafkah untuk hal-hal yang tidak Allah cintai, statusnya adalah mahruman, statusnya adalah denda, statusnya adalah hukuman untuk orang tersebut, atau bahkan dosa, bernilai dosa untuk orang tersebut. Dan tiga perkara ini yang Nabi sebutkan dalam hadis di atas semuanya membutuhkan biaya, dan tiga perkara ini adalah min afdhalil umur, termasuk perkara yang paling mulia yang Allah cintai. Yang pertama adalah jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah adalah puncak agama, wa dzurratuhu, dan puncak agama, wa a'lahu, dan bagian yang paling tinggi dari agama. Dan jihad yang termasuk yang merupakan puncak agama, kata beliau, ini berlaku untuk jihad dengan senjata atau jihad dengan ilmu dan dalil, yaitu jihadnya para ulama. Maka nafkah mengeluarkan biaya dengan maksud ini makhlufatun, akan diganti, dan orang yang menempuh jalan ini akan dapatkan bantuan dari Allah dan akan dimudahkan segala urusannya. Jadi jihad, kata Sa'di, jihad yang statusnya adalah puncak Islam, itu bukan hanya jihad dalam arti senjata, dan jihad dengan ilmu juga merupakan puncak Islam. Bahkan kata Ibnu Qayyim, jihad dengan ilmu itu lebih mulia daripada jihad dengan senjata. Jihad senjata syaratnya ya, sehat sama sabar. Jihad ilmu tidak cukup hanya sehat, sabar, harus ada yang lainnya untuk supaya orang itu bisa jihad ya, dengan ilmunya itu jihad yang sempurna. Maka semua orang, kata beliau, bisa jihad dengan senjata. Asal bisa mikul senjata, orang yang sabar, kuat melotong senjata, sudah selesai. Namun kalau boleh jadi ada yang bantu di belakang, ada yang bantu ini, kalau jihad dengan senjata, niatkan macam-macam, asalkan fisiknya bagus sudah selesai. Namun kalau jihad dengan ilmu, itu tidak sembarangan orang. Bahkan itu kata Ibnu Qayyim, maka bahkan jihad ilmu itu lebih mulia, lebih afdal daripada jihad senjata. Adapun mukatab, nah, ada budak namanya budak mukatab, yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya, jika kamu bisa bayar sekian, kamu merdeka. Maka kitabah, transaksi kitabah, akad kitabah adalah satu hal yang Allah perintahkan. Di surat An-Nur Allah katakan, faqatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka buatlah transaksi kitabah hum dengan budak-budakmu, jika kalian mengetahui bahwasanya ada kebaikan pada diri mereka. Maksudnya ada perintah untuk memerdekakan budak dengan cara kitabah. Apa hukum perintah di sini? Jumhur ulama mengatakan istihbah, dohiri yang mengatakan wajib. Maka berdasarkan hukum asal perintah adalah wajib kejadian dalil, maka adalah wajib. Maka Allah wajibkan para pemilik budak untuk memerdekakan budaknya dengan cara transaksi kita. Tapi terserah kamu, kalau kamu bisa bayar sekian juta, maka kamu merdeka. Namun Allah syaratkan, Allah perintahkan itu dengan syarat in alimtum fihim khairah, jika kalian ketahui ada kebaikan pada mereka. Apa kebaikan yang dimaksud di sini? Yang pertama adalah dijelaskan oleh Sa'di, yaitu kebaikan dalam penilaian agama dan dalam penilaian dunia. Maka khairah di sini mencakup dua hal, yaitu khairah dalam masalah agama. Kalau orang itu yang fasik, budak, punya budak-budaknya itu fasik, maka tidak boleh adakan transaksi kitabah. Nanti kalau dia merdeka, dia kak tambah tidak dikontrol, tambah tidak terkontrol. Kalau dia statusnya budak, dia ini jiwanya itu jiwa yang ngajak pada fasik, bukan orang soleh. Maka jangan kasih fasik kita apa. Kalau jadi budak kan diawasi, kamu kerja ini, kerja ini, kerja ini. Capek kan, tidak jadi maksiat. Nanti dan terpantau. Ini yang budak terpantau gitu. Diawasi, kasih beban, kasih kerjaan. Maka ini bisa meminimalisir maksiat budak ini. Ya kalau dia merdeka, wah, leluasa. Maka jika dia fasik, maka jangan adakan transaksi kita. Jadi kalau dia adalah budak yang salah, maka ada transaksi kita. Jika part kedua terpenuhi, yaitu dunyahum, yaitu baik agamanya, punya keterampilan. Seandainya merdeka itu bisa bisa mandiri. Karena sebagian orang itu ada orang yang jadi budak itu lebih baik daripada merdeka. Mental sebagian orang, itu jadi budak itu lebih cocok untuk orang ini daripada jadi orang merdeka. Dia tidak punya kreativitas, dia tidak punya ini, semuanya harus atas dasar perintah. Tidak ada petunjuk itu bumpet, tidak ada inspirasi, tidak ada apa. Bingung kerja apa ya? Bingung kerja apa? Nah, kalau kita orang ini, orang yang bingung kerja apa ini, jadi budak, kamu kerjakan itu, kerjakan ini. Maka Allah katakan, dilihat juga sisi dunianya. Karena apa? Tidak semua mental orang itu cocok jadi orang merdeka. Bahkan ada orang yang merdeka ingin jadi budak, atau memperbudak diri. Maka Allah katakan jika merdeka kalau mereka di antara kita, jika kamu ketahui ada kebaikan pada mereka dari sisi agama dan dari sisi dunia, dia punya keterampilan, dia bisa mandiri jika hidup, jika hidup merdeka, maka merdekakan di antara kita. Maka sayyid, maka pemilik budak diperintahkan untuk itu. Maka budak mukatab yang ingin melunasi angsuran, ya ta'ajjal dan ingin bersegera merdeka sehingga bisa tasarruf konsentrasi untuk memperbaiki agamanya, tidak sibuk dengan berbagai pekerjaan dari tuannya atau untuk dunianya, maka Allah akan membantunya dan Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kewajiban pemilik budak untuk bersikap lembut dengan budak mukatabnya dalam masalah takdirul ajal, penentuan batas akhir pembayaran. Alat titahilu fiha nujumul kitabah. Nujum artinya ansuran, jangan bintang ya. Ini kalau ada masalah utang itu najem, itu artinya ansuran, bukan bintang. Tidak ada hubungannya dengan bintang kalau di LB. Jamaknya nujum, najem mufradnya, jamaknya nujum. Oleh karena itu Quran itu turun dalam istilah ulumul Quran, disebut Quran itu turun munajjanan, berangsur-angsur turun, kemudian tidak ada lagi besok turun, besok lagi turun. Istilahnya apa? Munajjanan. Dalam masalah menentukan jatuh tempo, alat tahlil yang jatuh tempo dalam waktu tersebut, nujumul kita akan ansuran kita. Ini kalau orang kurang banyak wawasan, kurang banyak pengetahuan, itu nanti harusnya ansuran diartikan bintang. Repot orang yang baca ini, apa maksudnya? Bintang kita apa? Mayuktihim min malil kitabah. Dan dalam dia berikan kepada budak tersebut dari harta kitabah, tidak ada harfu aha, seandainya dia telah bisa membayar seperempatnya. Ya, jika sudah seperempatnya, maka enggaklah berbilanggalan jika sudah bisa bayar seperempatnya, maka beliau katakan di sini ya, telah dianggap lunas atau bagaimana. Tapi wallah alam apa dalil untuk poin ini. Bayati minimal kita tidak ada harus buah. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa Taala tentang sudah mengkatab di surat An-Nur juga, lanjutannya ayat. Allah katakan wa atuhum min malillahi allazi ataakum. Allah perintahkan untuk membantu budak mukatab. Dan Allah perintahkan berikanlah kepada mereka min malillahi, harta Allah yang Allah berikan kepada kalian untuk membantu mereka supaya merdeka. Maka perintah di sini wa atuhum di sini ditujukan kepada siapa, kata beliau? Ini ditujukan kepada tuan pemilik budak tersebut dan kaum muslimin yang lain. Namun jika ini ditujukan kepada tuan pemilik budak, persyaratan seperempat itu dari mana, itu kan butuh dalil. Karena ayatnya kan cuma bantu. Oleh karena itu Allah tetapkan bahwasanya budak mukatab itu lahu nasiban minaz zakat, punya hak jatah zakat. Bagaimana surat At-Taubah Allah katakan bahwa firqaq yang berhak mendapatkan zakat adalah diantaranya adalah budak, itu budak mukatab yang ingin merdeka. Dan adanya hak zakat bagi budak mukatab ini adalah diantara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Taala untuk mereka yang Allah janjikan dalam hadis ini. Dan terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang lebih luas, hadis yang maknanya lebih luas lagi. Nabi katakan man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adahallahu minhu. Dan siapa mengambil harta orang dan dia ingin untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa Taala akan membayarkannya. Artinya Allah akan membantunya dan Allah akan mudahkan dia untuk bisa membantunya. Dan ini berlaku untuk utang, untuk pinjaman, bahkan bila maknai dan juga bisa berlaku untuk budak mukata. Ini berlaku juga untuk budak mukata. Maka Allah akan bantu budak mukata tersebut untuk membayar kewajibannya. Waman akhadaha yuridu itlafaha atlafahullahu. Dan para siapa mengambil harta orang lain untuk merusaknya, maka Allah akan menghancurkannya. Lihatkan oleh Al-Bukhari. Sangat berpain yang ketiga, insyaAllah akan kita bahas besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Beberapa waktu yang lalu pernah ada kasus tanah yang ditempati warga secara turun-menurun puluhan tahun tiba-tiba diakui oleh satu perusahaan dan perusahaan tersebut punya bukti sertifikat tanah sebagian berat atas tanah tersebut. Jika memang asli, jika memang benar-benar dia punya sertifikat tanah dan itu memang dia membelinya dari yang punya dulu sekali atau gimana cara mendapatkannya dengan cara-cara yang syar'i, cara-cara yang benar, maka tentu yang punya bukti inilah ya yang punya hak. Karena apa? Karena ihya ulul mawat tadi, siapa yang mengelola satu tanah maka dia dialah yang memiliki, itu berlaku juga tanahnya lah, tanah yang juga tertuan, tanah yang juga punya siapa-siapa. Setelah ada yang punya, ya ini tetap milik yang punya. Maka jika memang benar-benar dia, ya, perusahaan itu adalah yang punya, maka orang-orang yang tempat ini tidak punya hak sedikitpun, ya, tidak punya hak apapun karena dia mengelola tanah milik orang. Namun jika ini adalah kezaliman, jadinya ganti budaya, ini adalah ganti budaya, maka wataku zulma wadu'a fa'ina zulma zulma dunia mengkiana. Makanya ketindakan kezaliman untuk orang dari tanah yang dia tempati tanpa alasan, itu kembali masalah keberatan pada hari kiamat tertentu, dosa yang besar dan juga berkaitan dengan hak manusia yang merupakan dosa yang sangat-sangat repot untuk diselesaikan jika belum selesai di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.